wa hada batilun fa kullu ma sahha anni nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawatirun wa ahadan fa innahu yufidul ilma wa tubna alaihi al aqidata wa tubna alaihi al aqidatu li'annahu sahha anir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduhu fa idza sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsun umila bihi fi kulli syai'in bi syarti an yakuna qad sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa hunaka tawaiful ana yushakkikuna fi sunnati minhum man yaqul la yajuzul amala bisunnati la yajuzul amalu bisunnati mutlaqan wa yakfil amalu bil qur'ani faqat wa hunaka man yaqulu yu'khadu minas sunnatil mutawatiri faqat wa kilat ta'ifataini dalun. Fal wajibu 'alal muslimi an ya'taqida anna kulla ma sahha 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun war rasulu sallallahu alaihi wasallam amalun bi khairil wahidi amila bi khabaril waridi amila bi khabaril wahidi fi fi waqa'in fi waqa'a kathiratin. Naam, ahsan. Ru'yatul hilali ja'ahu ibnu Umar wa akhbarahu bi annahu ru'yal hilali ru'yal hilali fa amara an-nasa bis-siyami waja'ahu a'rabiyyun wa akhbarahu annahu ra'al hilala fa qala lahu atashhadu an la ilaha illallah atashhadu anna muhammadan rasulullah fa qala na'am fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa bisiyami wa huwa khabarun wa wahidun khabaru mudaf wa huwa khabaru wahidin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursilu rusulahu ahadan wa makana yursilu jama'atin wal mursalu ilaihim ya'maluna bima balaghahum al mandubu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya cukup barakallahu fiik. Dari matan 139 manto ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wabad. Allahumma sayyiban nafi'ah. Faqala al-musannif rahimahullah wa jami'u ma sahha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Ya. Dan semua yang apa namanya? Wa jami'u ma sahha dan seluruh apa-apa yang telah sahih. Ya, hadis-hadis yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i berupa syariat, wal bayani, penjelasan, kulluhu haq. semuanya adalah benar. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Ya, hadza kalamun thayyibun. Ini adalah kalam yang baik sekali dari Syekh Abu Ja'far Ath-Thahawi. Kullu ma sahha 'an Rasulillah, semua yang telah sahih dari Rasulullah SAW, fahuwa haqqun bikhilafi man yaqulu, bikhilafi man yaqulun, berbeda dengan orang-orang yang menyatakan innama warada an Rasulullah SAW yang qasimu ila mutawatirin wa muahadin. Kata mereka ini ahlu bidah dari kalangan Mu'tazilah biasa yang mengatakan ini. Kata mereka sesungguhnya hadis-hadis yang terdapat dari Rasulullah SAW terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Ya, sebagaimana yang kita pelajari di mustalah mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang hadnya batasannya para ulama berselisih di atas 10, di atas 30, ada yang bahkan menyatakan 313. Dan tidak mungkin mereka bersepakat untuk sama-sama berdusta. Sedangkan hadis ahad yang di bawah mutawatir dengan segala jenisnya, ahadnya baik aziz ya atau gharib, kata mereka harus dibedakan, padahal tidak demikian. Hadis innamal a'malu binniat, bahkan hadis ahad yang paling rendah derajatnya yaitu hadis gharib, namun kita terima. Ya, kata mereka oh enggak, mesti terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Kalau akidah mesti mutawatir. Ya, ahad enggak boleh akidah, kata mereka. Karena ahad la yufidu al-ilma, kata mereka. Tidak memberikan faedah keyakinan ilmu. Nah, nanti kita sodorkan hadis mutawatir tentang hadis nuzul misalkan. Hadis ru'yatullah misalkan. Ini hadis mutawatir, mereka pun juga lari dari situ. Jadi taksim pembagian mereka akan hadis ahad dan mutawatir dalam bab ifadatul ilm atau tidak memberikan faedah ilmu, itu omong kosong sebenarnya. Bohong. Nah, fala ya'khuduna illa bil mutawatir, kata mereka. Ya, mereka tidak mengambil hadis kecuali yang mutawatir. Wa yaqulun, mereka menyatakan ahadisul ahadi la tufidu al-ilma. Hadis-hadis ahad tidak mengandung ilmu, tidak memberikan faedah ilmu, kata mereka. Wala tufidul yakinah, tidak memberikan faedah yakin. Wala yustadallu biha fil akidati, gak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Tuh lihat kedustaan mereka. Wahada batilun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini batil. Nah, jelas ini batilnya. Selama hadisnya sahih, mau ahad mutawatir, ahad yang gharib sekalipun, yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sekalipun, itu kita terima. Ya, itu selama benar hadisnya, bahkan hadisnya hasan kita terima. Jangankan sahih, hasan sekalipun kita terima. Atau hasan li ghairihi sekalipun kita terima. Paham enggak? Bahkan hadis-hadis dhaif sekalipun kita terima. Makanya di kitab tauhid, di usul salasah, dan di buku-buku akidah sejak zaman salaf, baik di kitab tauhidnya Ibnu Khuzaimah, kitab tauhidnya Ibnu Mandah, kitab tauhidnya Ibnu Rajab, ya, maupun di buku-buku akidahnya Ibnu Taimiyah, terdapat hadis-hadis dhaif. Yang kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menyatakan ini memang ada sebagai syawahid dari hadis-hadis sahih yang ada. Disebutkan hadis-hadis dhaif. Semisal di usul salasah, ad-du'a mukhul ibadah. Ini sebagai syawahid dari hadis sahih yang lain, yang ad-du'a mukhul ibadah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Fa kullu ma sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatiran aw ahadan fa innahu yufidu al-ilma wa tubna 'alaihi al-aqidatu. Ini yang sahih. Maka segala yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia mutawatir atau ahad, maka dia mengandung faedah ilmu, keyakinan ilmu. Tubna 'alaihi al-aqidatu. Akidah dibangun di atasnya. Bi annahu sahha 'an Rasulillah 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasul fakhuduh. Ya. Karena riwayat itu benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih dari Rasul, Allah berfirman, Wa ma ataakumur rasul fakhudhu, apa-apa yang diberi rasul pada kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang oleh rasul pada kalian berhenti. Ya, sudah cukup satu hadis ya yang gharib sekalipun, tingkatan derajat dari hadis ahad yang paling bawah sekalipun kalau sahih kita terima. Fa idza sahha li nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Fa idza sahha li nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun umila bih fi kulli syai. Apabila telah hadis telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diamalkan dalam segala hal. Bi syarti ayyakuna qad sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat itu sahih dari nabi. Bahkan hadis dhaif aja boleh diamalkan dengan syarat min babi fadailil amal. Ya, boleh diamalkan. Min babi targhib wa tarhib. Boleh. Barakallah. Fa hunaka ta'ifu al'ana, namun sekarang ada kelompok-kelompok yusyakkikuna fis sunnah. Ya. Kelompok-kelompok yang mereka menumbuhkan bibit-bibit keraguan terhadap sunnah. Minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang menyatakan, la yajuz al-amalu bis sunnah mutlaqan. Oh, enggak boleh mengamalkan sunnah secara mutlak. Ya, wa yakfi al-amal bil Qur'an faqat. Cukup mengamalkan dengan Qur'an aja, kata mereka. Ini kelompok Qur'aniyun. Ya. Lihat itu di footnote. Ya, fa'anil miqdam ibn ma'di karibal kindi qal. Ya, dari miqdam bin ma'di karibal kindi ia menyatakan, qala rasulullah s.a.w. ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan kitab Al-Quran dan wahyu yang lain yang semisalnya. Itu apa? Hadis. Ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu, ketahuilah aku diberikan Qur'an dan wahyu yang lain yang semisalnya. Ya. Ala yushiku rajulun yastas yansani syab'ana ala arikatihi. Ya. Ketahuilah yushik, au syaka yushiku, temannya siapa? Amin membabi af'al al-muqarabah, teman-teman kada. Hampir-hampir saja seorang duduk dengan syab'an, dengan kenyang. Ya. Ala arikatihi, di atas dipannya, kasur empuknya. Yaqul, dia mengatakan, alaikum bil Qur'an. Cukup bagi kalian, wajib bagi kalian mengamalkan Qur'an aja. Wa ma wajadtum fihi min halalin fa ahilluh wa ma wajadtum fihi min haramin fa harrimuh. Apa-apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an, maka halal, yang halal halalkan. Apa-apa yang kalian dapatkan di dalam Al-Qur'an dari yang haram, maka haramkan. Ini ada orang yang cukup mengamalkan Qur'an aja, kata Nabi. Ini udah ada orang-orang kayak gitu. Ya. Baik, mereka dikenal saat ini dengan kelompok ingkaru sunnah. Namun mereka menamakannya Qur'aniyun. Mereka ingkar sunnah. Zaman saya dulu masih remaja ya. Enggak dulu, baru-baru ini maksudnya. Kok dulu sih? Emangnya mantok. Kalau remajanya mantok baru. Zaman ya. Soeharto baru. Enggak ya? Zaman Soeharto antum ya? Zaman Soeharto. Orde baru. Orde baru-baru mulai ya. Habis lengserin Soekarno dong. Ini sekarang udah gak ketemu. Oh, gak ketemu. Oh, baru kemarin sih. Iya lah. Masih muda. Anaknya aja seumuran Faza. Ya, mana lagi tadi? Ya itu ya, zaman saya dulu remaja. Dulu, baru-baru ini remaja. Di masjid itu, kita di masjid sering dikasihin selebaran dakwah. Isinya tentang nasihat sholat, nasihat apa. Tapi satu pun gak ada hadis. satu pun gak ada habis. Quran semua. Ajaibnya, kita mau masuk masjid, dia di luar masjid itu. Iqomah ditegakkan, kok gak sholat nih orang? Ternyata dia gak sholat. Keyakinannya memang gak sholat, gak ada sholat. Karena di Quran cukup aqimu sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Sholat kata mereka doa, doa cukup berdoa. Sementara tatanan praktek sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya itu dari hadis, nggak ada di Al-Quran. Ya, nggak ada di Al-Quran. Maka mereka menolak. Kata mereka Al-Quran ibarat surat. Nabi SAW pembawa suratnya, berarti tukang pos. Suratnya dihantarkan ke kita. Kita gak butuh kepada tukang posnya, kita hanya butuh suratnya. Kurang ajar. Lagi pula mereka paradoks. Gak mungkin mereka mengamalkan Quran tanpa mengamalkan hadis. Di Al-Quran tadi dia bacakan ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma yuti'illah wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Hai, enggak mungkin. Fa in amanu kamitsli amantum bihi faqad ihtadaw. Enggak mungkin mereka lepas dari Al-Qur'an. Gimana enggak lepas dari hadis, sementara di Al-Qur'an terdapat banyak perintah kita mengamalkan perintah Rasul, mengikuti Rasul. Ya. Agar kita mengutamakan Rasul, al-mu'minun an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa ummahatu wa azwajuhu ummahatuhum. Itu di Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita mengamalkan Quran tanpa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang paling ekstrimnya, ingkarus sunnah. Nah, di bawah-bawahnya kayak Mu'tazilah yang hanya mengamalkan hadis mutawatir, menyingkirkan hadis ahad. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Wa hunaka man yaqul yu'khadhu minas sunnah al-mutawatir faqat. Dan di antara ada yang menyatakan yang diambil dari sunnah yang mutawatir saja. Wa kila ta'ifatain dhalun. Dan masing-masing dari dua kelompok tadi itu sesat, kata Syekh. Ya. Sesat. Fal wajibu 'alal muslim. Maka yang wajib bagi segenap muslim, ayatakida ya, anna kullama sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa haqq. Agar dia wajib meyakini bahwa semua yang telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah hak, benar adanya. Ya. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam amila bihi fi kulli syai. Eh mana tadi? Wa Rasulullah SAW amira bi khabaril wahidi fi waqa'ika fi waqa'ia katsiratin. Sedangkan Rasulullah SAW pun mengamalkan, menerapkan dengan khabar wahid. Khabar wahid bahkan wahid gharib nih dari satu orang dalam berbagai banyak realita. Dalam berbagai banyak peristiwa. Ya. Ru'yatil hilal, semisal masalah ru'yah hilal. Ini kan permasalahan yang krusial, ru'yah hilal. Masalah halalkah kita berpuasa atau haramkah kita berpuasa pada hari itu? Ya. Ini kan krusial sekali, vital sekali. Ternyata Rasul mengambil cukup dari persaksian satu orang, enggak perlu mutawatir. Ya. Ja'a Ibnu Umar wa akhbarahu. Ja'ahu Ibnu Umar. Telah terdapat keterangan dari Ibnu Umar bahwa beliau mengabarkan. Ya. Annahu ra'al hilalah. Bahwa Ibnu Umar, lihat Ibnu Umar min sigori sahabah, bukan min kibari sahabah. Ya, dari sigor sahabah Ibnu Umar, bukan senior lagi. Bukan yang datang bersaksi Abu Bakar atau bapaknya Umar. atau Utsman atau Abdurrahman bin Auf atau Ali, bukan. Abdullah bin Umar, syab, pemuda, ya, datang dia. Annahu ra'al hilal, bahwa beliau katanya melihat hilal. Perhatikan, beliau melihat hilal. Berarti besok sudah haram puasa, besok wajib berbuka. Ya, atau besok wajib berpuasa, sudah haram berbuka, haram makan. Fa amarna sabisiyah, maka Nabi SAW memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hanya cukup persaksian Abdullah bin Umar. Wajahu Arabi, datang lagi Arabi. Arabi itu siapa? Arab Badui, Arab gunung, yang kerjanya hanya ngangon, tapi dia Islam. Ya. Wa akhbarahu annahu ra'a al-hilal, dia mengabarkan bahwa dia melihat hilal. Wa qala la atashhadu an la ilaha illallah wa atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, kamu bersaksi enggak dengan dua kalimat syahadat? Qala na'am, kata orang tadi, iya. Maka Nabi SAW memerintahkan manusia untuk berpuasa. Wa huwa khabar wahid. Khabar wahid. Ya, kana Rasul SAW yursilu rusulahu ahada. Dan Nabi SAW pun mengutus para utusan beliau ahadan, orang per orang. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajarkan tauhid, ngajarin sholat, ngajarin zakat. Satu orang aja, Mu'adz bin Jabal. Ahlul kitab di negeri Yaman gak tanya, oh ini gak mutawatir nih. Ada gak riwayat kayak gitu? Gak ada, terima. Wa makana yursilu jama'atin. Beliau tidak mengutus secara berkelompok untuk mengajarkan umat-umat yang akan didatangi oleh utusan beliau. Wal mursalu ilaihim ya'maluna bima ballaghahum al-mandubu 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, para utusan yang diutus tersebut mengamalkan semua yang disampaikan oleh wakil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utusan yang diutus kepada mereka itu mengamalkan. Jadi ahlul Yaman ya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Mu'adz pada satu orang. Chandra bengong aja tadi, banyak pikiran. Istri ketiga kenapa? Kok pikirannya kayak begitu merenung. Istri keempat lagi ngambek. Lagi head semua. Kok pikirannya kayak begitu? Kalau orang punya istri empat gak head semua. Emangnya mantok. Nah. Ya, kemudian jimatan berikutnya. Wal imanu wahidun wa ahluhu fihi sawa'un. Iman adalah satu dan orang-orang beriman adalah sama. Nah. Coba dibaca berikutnya. Ya. Apa? Ini. Apa Syahrul? Mana Herlin? Oh. Iya. Grogi dia ditanya. Ayo, siapa? Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhu wa dalal ala. Langsung baca syarahnya. Hadza walatun li'anal imana laisa wahidan wa laisa ahluhu sawa'an. Balil imanu yatafadalu wa yazidu wa yanqusu illa 'indal murji'ah illa 'indal murji'ati wa tasdiqu bil qalbi laisa an-nasu qabi laisa an-nasu fihi sawa'an fa laisa al-imanu Abi Bakrin as-siddiqi ka imanil fasiqi minal muslimina dan al-fasiqu minal muslimina imanuhu da'ifun jiddan wal imanu Abi Bakrin as-siddiqi ya'dilu imanal ummati kullaha ummati kulliha taukid muakkadnya kan majrur balisan nasu fi aslihi sawa'an hadha min nahiyati aslihi kadzalika min nahiyatil a'mali amali an-nasu yatafaduluna fil amali minhum kama qala Allahu azza wa jalla thumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum faminhum zalimul li nafsihi ada al-asi alladhi ma'siyatuhu duna syirki fa innahu zalimun li nafsihi li'annahu mu'arridu nafsihi lil khatari li'annahu mu'arridu nafsin lil khatari wa minhum muqtasid wa huwa alladhi ya'malu al-wajibati wa yatajannabu al-muharramati wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah wa hadha huwa alladhi ya'malu al wajibati wal mustahabati wa yatruku al muharramati wal makruhati wal baghdul mubahati min babil ihtiyati fal ummatu laysat sawa'an fa sarat salasat tawa'ifa wa minha ad zalimu li nafsihi wa minha al muqtasidu wa minha as-sabiqu bil khairati fadalla ala anna al imana mutafadala mutafadilun nah. Fadalla ala anna al imana mutafadilun baik Allah mubarik fi ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan al-iman wahidun wahluhu fihi sawa'u. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza qolatun. Ini lagi-lagi mu'akhadah. Ini ya, sedikit catatannya dari Syekh dan para ulama yang mensyarah. Makanya kalau baca tahawiyah itu mesti pakai syarah, tidak bisa sendiri. Nah, barakallahu. Ada ghalat, ini keliru. Ya, yang namanya iman ahli Islam itu enggak sama. Dan al-iman laisa wahidan, karena iman itu enggak sama. Laisa ahluhu sawa'an. Ahlul iman itu enggak sama. Bal iman yatafadhal wa yazidu wa yanqus illa indal murji'ati. Karena yang namanya iman yatafadhal, saling mengungguli, bisa bertambah, bisa berkurang, kecuali menurut kaum murji'ah. Ya. Wattasdiqu bil qalb laisa an-nasu fihi sawa'an. Membenarkan dalam hati manusia enggak sama. Falaisa imanu Abi Bakar Siddiq ka imanil fasik minal muslim. Iman Abu Bakar Siddiq enggak sama dengan iman orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin. Tiandal fasik kabinan muslimin imanu da'ifun jiddan. Karena orang fasik dari kaum muslimin imannya lemah banget, lemah sekali. Wa imanu Abi Bakar Siddiq ya'dilu imanal ummati kulliha. Ya, dan imannya Abu Bakar Siddiq ya, itu setingkat, seimbang, selevel dengan iman umat ini semua. Lihat itu di ya, di mana, di footnote. Baik, sebentar dulu ya. Subhanallah. Ya, lihat di footnote keterangan dari tahqiq bahwa keimanan Abu Bakar sama dengan keimanan umat ini semua. Ya, bahkan melebihi keimanan umat ini semua. Lihat di situ. Ya. Melebihi dari keimanan umat ini semua. An Abdullah ibni Umar qala, dari Abdullah bin Umar ia menyatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani Nabi SAW wa nukhayyiru Abu Bakrin. Kami dahulu nukhayyir, memberi pilihan siapa yang paling baik, manusia yang paling baik di zaman Nabi SAW, maka kami pun memberikan pilihan pada Abu Bakar Siddiq, summa Umar, summa Ibn al-Khattab, summa Utsman Ibn Affan. Akhrajahu al-Bukhari. Ya. Wa bilafdin akhar, dalam pendapat yang lain, kunna fi zamani Nabi la nadilu Abi Bakrin ahadan, summa Umar, summa Utsman, summa natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nufadilu bainahum. Ya, kami di zaman Nabi la na'dil, tidak membanding-bandingkan seorang pun dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian membiarkan para sahabat Nabi tanpa mengutamakan seorang pun di antara mereka. Wa an Muhammad ibni al-Hanifiyah. Muhammad ibni al-Hanifiyah ini cucu dari Ali bin Abi Thalib. Qultu li abi, ya, aku mengatakan kepada bapak. Ya. Hasan bin Ali berarti bapaknya. Ayyun nas khairun ba'da Rasulillah? Ya. Ini Muhammad bin Hanifiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Aku mengatakan kepada bapakku, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah? Qala, kata Ali, Abu Bakar. Ya. Qultu summa man, kemudian aku katakan siapa lagi? Summa Umar. Wa khashitu ay yaqula Utsman, qultu summa anta. Kemudian aku khawatir beliau akan menjawab kemudian Utsman, aku menjawab kemudian anda. Qala, kata Ali, ma ana illa rajulun minal muslim. Tidaklah aku melainkan hanya seorang dari kalangan kaum muslim. Berarti Abu Bakar yang paling utama. Nah, tabarakallah fi. Falaisa an-nasu fi aslihi sawa'in. Hada min nahiyati aslihi. Ya. Maka manusia min aslihi pada dasarnya enggak sama dalam tingkat keimanan. Ini dari aspek asal. Ya. Wa kadzalika min nahiyatil amal. Kemudian pula dari aspek amal. An-nasu yatafadaluna fil amal. Ya, mereka saling mengungguli dalam amal. Minhum kama qala Allah azza wa jalla, di antara mereka sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Faminhum zalimun li nafsi. Kemudian kitab itu kami wariskan pada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kemudian di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Hadzal 'asi, ini adalah maksiat, alladzi ma'siyatuhu duna syirki. Yang maksiatnya bukan kesyirikan. Fa innahu zalimun li nafsi, dia menzalimi dirinya sendiri, li'annahu mu'arridu nafsin lil khatar. Ya. Karena dia mu'arridun. Ya. Dia berarti telah menyodorkan diri dia ke dalam bahaya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid. Siapa itu? Wa huwa alladhi ya'malu wal wajibat wa yatajannabu al muharramat. Yang hanya melakukan amalan-amalan yang wajib, meninggalkan, menjauhi amalan-amalan yang diharamkan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara ada yang mendahului, ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya. Wa huwa wa hadha huwa alladhi ya'malu wajibati wal mustahabbat. Inilah yang mengamalkan kewajiban dan mustahabbat yang sunnah. Wa yatrukul muharramat wal makruhat, meninggalkan yang haram bahkan yang makruh. Ya. Wa ba'dul mubahati min babil ihtiyat, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah. Ya, karena kehati-hatian, min babil ihtiyat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Fal ummah, maka yang namanya umat ini laisat sawa'an, enggak sama. Fasarat salasata ta'ifah. Umat terbagi menjadi tiga sebagaimana dalam ayat tadi. Ya, faminhum faminha, di antara ada yang zalim adzalimu li nafsi, yang mengamalkan maksiat bukan kesyirikan. Wa minha al-muqtasid, di antara yang muqtasid yang mengamalkan yang wajib meninggalkan yang haram. Wa minha as-sabiqu bil khairat, di antara ada yang sabiq bil khairat, mengamalkan yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah. Mimba bil ihtiyat, karena kehati-hatian. Ya. Baik, barakallahu fikum. Padahal ala annal iman mutafadil. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu berbeda-beda tingkatannya. Baik. Kemudian di matan 141. At-tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatil aula. Ya. Perbedaan tingkat keutamaan di antara mereka adalah, ya, di antara mereka adalah, di antara umat ini adalah dengan khasyah dan tuqa. Karena adanya rasa khasyah, takut pada Allah dan ketakwaan pada Allah. Wa mukhalafatil hawa, melawan hawa nafsu. Wa mulazamatil aula, dan senantiasa mencari yang paling utama. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan ada layakti, ini juga enggak cukup ya, di anna maknahu ikhrajul amal an musamal iman, karena ini berarti mengeluarkan amal dari ya status atau pelabelan iman. Wa annahu idza saddaqa biqalbih wa nataqa bilisani fa huwa mu'minun kamilun iman, karena apabila seorang telah membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, maka dia adalah seorang yang iman, yang imannya sempurna. Wa an-nasu la yatafadaluna fi dzalik, manusia enggak apa namanya la yatafadaluna fi dzalik, berarti manusia enggak ada perbedaan tingkatannya dalam hal iman. Wa hadza khata'un kabir, ini kelirunya sangat besar. Dan at-tafadul la yahsulu bima dzakara, ya, karena berbeda-bedanya iman, tingkatannya dapat terjadi dengan apa yang beliau sebutkan tadi, cukup dengan khasyah dan tuqa. Wal iman wabil imani salihah wabil amali as-salihah, juga dengan amal-amal saleh. Ini penting. Kemudian kata Abu Ja'far Ath-Thahawi yang lainnya. Ya, wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman, akramuhum indallah, atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Ya. Orang-orang kaum mukminin semuanya adalah waliullah, wali Allah yang Maha Rahman. Wa akramuhum indallah atwa'uhum, yang paling mulia di sisi mereka, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah ialah yang paling taat di antara mereka. Wa atba'uhum lil Qur'an, dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza haqqun, ini benar. Qalul mu'minun kulluhum awliya Allah, kaum mukminun semuanya adalah wali-wali Allah. Yani ahbabahum, yaitu kekasih-kekasih Allah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Allahu yuhibbul mu'minin, Allah mencintai kaum mu'minin. Wa yuhibbul muttaqin, mencintai orang bertakwa. Wa yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang berbuat ihsan. Wa yuhibbul tawabin, wa yuhibbul al-mutatahirin, mencintai orang bertaubat, mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Wa ya, kama annahu yubghidul kafirina wa yubghidul fasikina, wa sebagaimana Allah membenci orang kafir, membenci orang fasik. Allahu yuhibbu wa yubghidu ala la'na, maka Allah mencintai atau membenci karena amal perbuatan. Baik. Fa kullu mu'minin yakunu waliyan lillah. Maka setiap mukmin adalah wali Allah. Yatafadalul walayatu. Maka tingkat kewaliannya berbeda-beda. Ba'duhum afdalu min ba'din. Sebagiannya lebih utama dibanding sebagian yang lain. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, ketahuilah sesungguhnya wali-wali itu yang tiada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu yang mereka beriman dan bertakwa. Wa minan nas man walayatuhu ma Allahi tamatun. Di antara manusia ada yang tingkat kewaliannya sempurna. Ya, sempurna. Wa minhum man walayatuhu ma Allah naqisah. Di antara mereka ada yang tingkat kewaliannya itu kurang. Wa minhum man huwa aduun lillah ba'idun anillah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang musuh, menjadi musuh Allah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man fihi imanun wa taqwan fahuwa waliyun, fahuwa waliyullah. Ya. Hey, waliyun lillah. Ya. Maka setiap orang yang yang di dalamnya terdapat keimanan dan ketakwaan, maka ya, pada maka dia adalah wali Allah. Walakinnal walayata tatafadalu. Namun yang namanya walayah, kewalian itu bertingkat-tingkat. Ya. Bihasabil amal. Ya, sesuai dengan perbedaan amal. Nah, bihasabil amal. Wa minhum man walayatuhu kamilah. Wa minhum man huwa waliyun min wajhin. Ya. Di antara ada yang kewaliannya sempurna, di antara ada yang menjadi wali Allah di satu sisi aja. Ya, wa huwa mu'minun al-fasik, yaitu seorang mukmin yang fasik. Waliyun lillah bi ta'atihi, aduun lillah bi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Jadi dia menjadi wali Allah dengan ketaatan dia kepada Allah, jadi, tapi jadi musuh Allah karena kemaksiatan dia dan dia menyelisihi syariat Allah. Wa minhum man huwa aduun khalisun, di antara mereka ada yang menjadi musuh Allah yang tulen. Ya, kal kafiri wal musyrik. Ya, seperti orang kafir dan orang musyrik. Hadha huwal haq, inilah yang benar. Amma man yara annahu laysa lillah waliyun illa man buniya ala qabrih masyhadun aw dharihun. Ya. Adapun orang yang menganggap bahwasanya ya bukan wali Allah kecuali yang kuburannya dibangun di atasnya bangunan monumen atau dari atau pusara, ya walladzi laisa alaihi dharihun hadza falaisa biwaliyin, yang kuburannya enggak ada pusaranya dia bukan wali, kama indal kuburiyin fa hadza batilun, ya sebagaimana menurut kalangan kuburiyun maka ini batil. Nah cukup ya di jam 2. Subhanakallah. Bihamdik. Shadu la ilaha illa anta.